menghormati tuntutan agama yang mulia. Oh, mari bersama kita jalinkan kasih sayang sesama insan. Di hari ini kita mulakan, moga kekal untuk selamanya. Sayang.